Matius paos 15. Wusan punika, raris wenten mekudang-kudang anak saking golongan Farisi, miwah para guru agama, rauh saking kota Yerusalem, tangkil rengida yang Yesus tur matur asa puniki. Napi awinan ipun, parasisian ragane, tan ngemanggehang paurukan, sane kepetamyang antuk anake lingsir-lingsir, ipun tan masehin lima, sadurunge ipun nunas. Posaur ida yang Yesus ring anake punika sapuniki. Napi awinan ragane taler purun nungkasin pituduh ida sang yang widiwase, buat ninutin paurukan ragane niri. Santukan ida sang yang widiwase mesabde, tresno bakti je teken meme bapan ragane. Maliho sabdan idane, nyen je nemah bapane wiadin memene, iyo wenang kedandopati. Nanging ragane ngurukang, nyen je ngeraos teken bapan nyane wiadin teken memen nyane kene. Napi sane dados pegelahan tiange sane patut angen tiang miaro bapo, punike sami sampun angen tiang aturan mantuk ring ide sang yang widiwase. Anake punike tan perlu malih nyalanang kepitresnan marep ring wong tuan nyani. Melantaran antuk punike sinah sabdan ide sang yang widiwase kutang ragane, mangdane ragane meresidayang ninutin paurukan ragane niri. Eh anak sane mapi-mapi, medaging pisan pengandikan Nabi Yesaya ngeniang inik ragane sapuniki. Bangsane ening luihang ulun aji bibihne, nanging kenehne joh pesan teken ulun. Percuma ia mebakti teken ulun, sewireh ia ngurukang pidab-dab manuse, tan bina buku ngurukang pituduh ide sang yang widiwase. Ide yang Yesus raris ngandikain anake akeh punike, tur mawocana ringipun sapuniki. Bodingohang tur sepang je pitutur tiangi. Tusing ade barang ane mecelep kebibihe ane ngeranayang anake cemer. Nanging ane pesu uli dibibihe entu ane ngeranayang anake cemer. Para sisian idane rares rauh tur matur asapuniki. Punapike guru wikan, mungweng baos gurune iwau punike, ngawinang para anggota golongan Parisine sekel ring manah. Pesaur ride yang Yesus. Asing-asing pemula-mulan ane tusing ketandur ban ajin gurune ane disuargan. Entu lakar kabut kayang akahne. Depang je ia keto. Ia pada dadi pemimpin buta. Yen anak buta nandanin anak buta. Pedas lakar bareng-bareng mecelempung ke bambangi. Dane Petrus raris matur. Nawagang guru, nikayang je ring titiang, piteges pengande punika iwau. Pesau rida yang Yesus. Apo kecening masih tonen padong resep, apo cening tusing nawang mungwing sebatek ane mecelep ke bibihe, entu terus mecelep ke basangi, laut pesu uli awake. Nanging, apo ane pesu uli bibihe entu, kawitne uli diati. Entu aneng ranayang anake cemer. Sewire uli diatine wetu pepinah ane corah, keneh ngematiang, keneh memitre, mececabulan, memaling, mogbog muah misunayang anak. Entu aneng ranayang anake cemer. Nanging medar ajilimo ane tonden mebasahan, entu tusing jeng ranayang anak cemer. Ida yang Yesus raris kesah saking irike, ngungsi wewengkon sane nampak kota Tirus, miwah kota Sidon. Raris wenten anak luh bangsa Kanaan sane megenai irike, rauh ketulung-tulung, matur ida yang Yesus sapuniki. Olasin je titiang doh ratu, sentanan sang Prabu Daud, pianak titiange luh kerangsukan setan, semalehi ipun metanan banget pisan. Nanging ide yang Yesus nenten mesaur. Raris parosisian idane pada matur. Guru, Nikayang je ipun mangde mekaon, santukan ipun terus nutuk sambilang ipun jerit-jerit. Pesaur idoyang Yesus, tiang ene kutus buat biri-biri ane ilang uli pantaran bangsa Israel dogen. Irike anake luh punike, raris ngarepang tur nyumah sapuniki. Ratu, tulung je titiang. Pesaur idoyang Yesus, tusing beneh dedaran cerik-ceriki kejemak, laut kentungang bang cicing. Atur anake luh punike, yuakti medageng pisan, pawocanan pelungguh ratu. Nanging asu sanering sor mejane, jagi nedep lipisan alit-alite, sane ulung saking mejane. Ider aris mesaur dur ngandi keringipun. Meme, gede pesan kepercayaan meme ni. Apo ane tunas meme, ene subo kedagingan. Dawag punika ugi, piana ipune jek seger. Ida yang Yesus raris kesah saking irike, memargi nut pesisin danu Galiliane. Ida raris mungah ke bukite, irike ida melinggi. Raris akeh jatmane pada rauh tangkil ring ida. Wenten sane makte anak rumpuh, anak perot, anak buta, anak kolok miwah sane tios-tiosan. Anake sakit punike kegenahang ring ajeng idane, tur sami pada kesegerang. Anake sami pada angob, duk ngan tenang anak kolok nyidayang mebaos, anak perot seger, anak rumpuh meresidayang memargi, anak buta meresidayang ngeton. Raris samian anake punike ngeluihang ide sang yang widiwase, widin bangsa Israele. Ida yang Yesus raris ngandi kain para sisian idane, tur mewacana sapuniki. Kangen pesan kenoh gurune, nepukin anaki liu tenenan. Subuh maketelun mekelone ia pada nututin guru, ane jani tusing ada apa-apa ane bakal dare. Kenoh gurune tusing lile nunden ia mulih ngabo basang seduk, takut yen ia keserep di jalan. Atur para sisian idane, genahe puniki sung, sapunapi antuk jago mepaice dedaran, buat jatmo amunike akehipun. Pengandikan ida yang Yesus, aku de ceninglah roti. Pesaur danene, wenten roti pitung bungkul, miwah ulam alit-alit akidik. Ida raris ngandikayang, mang de anake pada negak ring tanahe. Sesampune punike, ida raris ngambil rotine pitung bungkul, miwah ulame punike. Ida tumuli ngastawa, matur panyuksmo ring ida sang yang widiwasa. Wus punike, ida raris ngompes-ngompes roti, miwah ulame punike. Tur kepaicayang ring para sisiane, tur dane tumuli nyacarang ring anake akeh. Ipun sami pada medar kantos wana. Sisa-sisan rotine, raris kepunuhang antuk para sisiane, boleh pitung sok bok-bok. Sane sarang-sarang nunas rotine punike, wenten sarang petang tali, durung ketang anake istri-istri miwah anake alit-alit. Ida yang Yesus raris ngandikayang anake punike mangde budal. Ida tumuli mungah kejukunge, melayar ngungsi wewengkon Magadan.